kita setengah bayar. Geram di trotoar jalan saat panas tikam kepala. Seorang buruh disingkirkan, bising mesin menyulut resah. Masih bisa engkau pendam canda anak istri di rumah. Bangkitkan kau untuk bertahan. Oh ya ya, oh ya ya, oh ya. Engkau kantongi tak cukup redakan gundah. Tajam pisau kepalan tangan antar kau ke pintu penjara. Oh ya ya, oh ya ya, oh ya. Hati mereka terimba luka di dalam jiwa. Juga tak berarti benar, kini mulai akan hitam benar isi hari-harimu. Tak setengah bayar, geram di trotoar jalan saat panas tikam kepala. Seorang buruh disingkirkan, pesan modern engkau kantongi tak cukup redakan gundah. Tajam pisau kepalan tangan antar kau ke pintu.